Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di hari yang ke-20 dari bulan Ramadan tahun 1439 Hijriah, dan pertemuan pada sore hari ini merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian kajian buka bersama di Masjid Al-Muhtadin, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada akhir pertemuan ini kita akan membaca hal-hal yang terkait dengan waktu yang sekarang kita sedang berada padanya, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana teladan dan juga kondisi para salaf kita, Rasulullah dan juga para sahabatnya, di dalam mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencontoh dan meneladani serta mengikuti bimbingan para salaf kita, ulama terdahulu kita. Qala ahwalus salafi ma'al ashril awakhir, kondisi para salaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita di hari yang ke-20. Mulai nanti ba'dal maghrib kita akan memasuki tanggal 21 Ramadan, yang mana dengan itu kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita baca ini sekaligus sebagai hasungan dan juga motivasi kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Qala Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Rajab, seorang ulama yang terkenal, beliau menjelaskan kepada kita tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashral awakhira min ramadhana bi a'malin la ya'maluha fi baqiyatis syahri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhususkan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan dengan berbagai amalan yang tidak beliau kerjakan di luar 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Akan muncul atau beliau mengerjakan berbagai amalan-amalan yang awalan tersebut secara khusus beliau lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Apa itu amalan tersebut? Qala, yang pertama ihya'ul lail. Yang pertama adalah menghidupkan malam dari malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terkhusus di malam ganjil. Ini salah satu kebiasaan atau amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir, yaitu ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan berbagai amalan ibadah yang bervariasi, yang banyak jenisnya. Mulai dari sholat tarawih, kemudian qiraatul Quran, membaca buku-buku ilmu bagi kita mungkin. Karena mungkin kalau membaca Al-Quran terus capek, maka diselingi atau divariasi dengan amalan yang lainnya. Zikir, dengan berbagai jenis zikir yang kita baca, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sebuah riwayat dari sahabiyah sekaligus istri Rasul alaihi salatu wassalam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau termasuk orang yang paling mengetahui tentang kehidupan Rasul, karena Aisyah merupakan orang terdekat Nabi alaihi salatu wassalam, istri dan juga sahabat sekaligus murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lihat dari Rasulullah ketika di bulan Ramadan, terkhusus di 10 hari yang terakhir? Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza dakhala al-ashru, jika telah memasuki atau jika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan telah datang, berarti nanti malam, mulai nanti malam, apa yang beliau lakukan? Rasulullah syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan tali ikat pinggangnya, atau bahasa lainnya beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Syadda mi'zarahu itu maknanya ditafsirkan oleh para ulama mengencangkan sarungnya, itu artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah atau konsentrasi untuk ibadah dengan tidak mendatangi keluarganya. Artinya konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya dengan berbagai macam amal dan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya atau anak-anaknya yang memungkinkan untuk bisa dibangunkan sehingga bisa sama-sama menghidupkan malam tersebut untuk ibadah dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Orang terbaik secara mutlak di muka bumi ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan utusan Allah. Sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin, beliau kondisinya demikian. Konsentrasi beribadah, bersungguh-sungguh beribadah, menghidupkan malamnya dengan berbagai amalan ibadah dan ketaatan serta membangunkan keluarganya, memberikan tarbiyah, mendidik serta mengajak keluarga beliau untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk kita praktekkan, perlu untuk kita contoh dan kita tiru. Nah, kita sendiri bersungguh-sungguh beribadah, kita berusaha untuk menghidupkan malam kita, kemudian kita ajak keluarga kita, adik kita, orang tua kita, kakak-kakak kita, kalau bisa mungkin saudara kita dan yang lainnya, supaya kita juga mendapatkan pahala dan kebaikan kita yang kita kerjakan bisa juga dilakukan oleh orang lain, sehingga kebaikan tersebut tidak terbatas pada kita saja, bisa dirasakan dan dikerjakan oleh orang lain. Ini faedah atau fungsi dengan kita membangunkan orang lain, keluarga kita, untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rawahu Muslim. Ini lebih menekankan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, dengan kesungguhan yang tidak beliau kerjakan di waktu selain 10 hari terakhir. Rasulullah di selain Ramadan saja ibadahnya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan saja ibadahnya sangat luar biasa. Nah, ketika masuk ke Ramadan bertambah ibadah beliaunya. Sebagaimana dalam ibadah misalnya al-jud wal karam, bersedekah dan berinfak. Di luar Ramadan kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, manusia yang paling dermawan, mudah untuk mengeluarkan hartanya berinfak dan bersedekah. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan ketika di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Lalu bagaimana di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Ini dari sisi amalan sedekah, infak. Lalu bagaimana dari amalan-amalan yang lainnya? Sholatnya, ibadah yang lainnya, qiraatul Qur'annya, tahajudnya, istighfar dan berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih. Apalagi kita manusia yang banyak dosa dan kesalahannya, banyak khilaf dan kekurangannya, salah dalam bertutur kata, berperilaku, lebih-lebih kita juga dituntut untuk banyak istighfar, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan amalan tersebut sebagai bentuk pelebur dan juga pengganti serta penambal kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, orang terbaik. Begini kondisinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa yahtamilu an ayurida bihi ayurida bihi ya ilail ihya ghalibi. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam itu, mayoritas malam itu dihidupkan. Artinya ya tetap istirahat, tetapi mayoritas malam tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama. Amalan yang pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan malam. Tentunya menghidupkan malam ini tidak mudah. Butuh adanya persiapan dan juga latihan. Kita dilatih di 20 hari pertama dengan tarawih, dengan puasa. Nah, itu sebagai bentuk latihan pembiasaan diri. Nanti ketika di 10 hari yang terakhir kita sudah terbiasa dan berusaha untuk lebih lagi. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan salah satu malam yang lebih baik, khairun min alfi syahr, yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman hurima minha hurima faqad hurim." Barang siapa yang terhalangi dari malam tersebut, maka dia benar-benar telah terhalangi dari berbagai kebaikan. Nah, kita berharap kita bisa mendapatkan malam tersebut tanpa kita belum tahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu. Sehingga kita berusaha sungguh-sungguh menghidupkan malam di bulan Ramadan. Butuh adanya persiapan dan latihan. Dan yang paling pertama dan paling utama untuk mempersiapkan diri kita supaya bisa betul-betul menghidupkan malam di malam-malam ganjil atau malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah persiapan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, semakin kuat keyakinan hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan balasan yang baik bagi mereka yang mau beramal. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kalau seorang itu yakin, dia betul-betul yakin bahwa Allah akan memberikan balasan, Allah akan mengampuni dosanya, maka dia akan bersungguh-sungguh. Sehingga dia akan kuat untuk sholat 2 jam atau 3 jam, sholat tarawih 3 jam qiyamul lail, atau kuat untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran non-stop. Apa kekuatan tersebut? Karena muncul dari kekuatan iman. Karena hati yang kuat dipenuhi dan ditumbuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa yakinnya kepada Allah dan juga yakinnya kepada hari akhir, hari kiamat. Tetapi kalau tidak ada keimanan, tidak yakin dengan adanya Allah dan juga tidak yakin dengan adanya balasan dan balasan dan pahala dari Allah, maka akan sulit ya, malas untuk bangun di malam hari. Sehingga yang pertama kali untuk bisa memudahkan seorang hamba bisa menghidupkan malam di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan apa? Persiapan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau itu pun infak sedekah, ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Barang siapa yang menginfakkan segala sesuatu yang dia miliki, Allah yang akan menjamin ganti untuk dirinya. Dan seterusnya. Dari ayat-ayat atau hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam akan memupuk dan juga menumbuh kembangkan iman yang ada dalam hati kita. Sekalipun secara fisik kita lemah, tetapi kalau hati itu dipenuhi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa yakinnya kepada Allah itu kuat, maka dia pun akan mampu berdiri lama untuk sholat tarawih. Atau lisannya kuat untuk membaca Al-Quran. Walaupun fisiknya lemah, tetapi kuncinya pada hati. Sebaliknya, seorang yang fisiknya kuat masih muda, dengan apa namanya kondisi fisik yang sehat, tidak ada kekurangan penyakit padanya, tetapi ketika hati itu lemah, tanpa ada iman, keyakinan yang ada dalam hatinya, maka jangan diharapkan dia bisa bangun di malam hari untuk sholat panjang atau membaca Al-Quran. Ke masjid saja berat bagi dia. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat yang Allah berikan kekurangan pada fisiknya. Matanya tidak bisa melihat atau buta. Kekurangan fisik yang mana kalau kita diberikan musibah tersebut mungkin kita akan mengeluh. Akan berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Tetapi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendidik Abdullah bin Ummi Maktum sehingga Abdullah bin Ummi Maktum rasa imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Hatinya penuh dengan keimanan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dan hari akhir sangat kuat. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin. Muadzinnya Nabi, muadzinnya Rasul yang memanggil umat, memanggil manusia untuk datang ke masjid salat subuh. Dalam kondisi waktu itu penerangan belum seterang sekarang. Dalam kondisi jalan atau infrastruktur di masa itu belum sebagus sekarang. Lah sekarang alhamdulillah Allah berikan penerangan di sekitar masjid kita, jarak masjid kita dengan rumah juga dekat, di paving, di aspal, bahkan kita punya motor, tetapi ternyata untuk bangun saja berat. Kenapa sebabnya? Karena iman yang ada dalam hati kita itu lemah. Karena keyakinan kita kepada Allah dan hari akhir juga lemah, sehingga tidak mampu. Sebaliknya orang-orang Persia dan Romawi, tubuh-tubuh mereka sangat kuat, sangat perkasa. Tetapi ketika mereka bertemu dengan pasukan kaum muslimin, mereka lemah, takut. Kenapa tadi? Karena tidak ada iman dalam hati dan keyakinan mereka. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, salah satu kunci yang bisa mendorong kita atau bisa menguatkan kita untuk bisa mencontoh teladan dari Rasulullah dan para salaf kita adalah keyakinan dalam hati kita. Mau seberapa panjang sholat tarawih yang kita kerjakan, kalau dibangun, didasari dan didorong dengan iman serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa ringan. Karena dia menikmati, karena dia butuh terhadap ibadah tersebut. Berbeda halnya dengan orang yang tidak ada iman dalam hatinya. Mau berangkat saja berat, atau bahkan mendengar suara adzan kadang kurang senang dia. Kaum muslimin rahimakumullah, ini kunci kenapa seorang itu bisa kuat ibadah, bisa menghidupkan malamnya. Kembali kepada keyakinan. Bayangkan Abdullah bin Ummi Maktum dengan kekurangan fisik yang ada pada beliau itu ditugas oleh Rasul untuk menjaga kota Madinah, menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dan para sahabat yang sehat dan juga yang muda berangkat berperang berjihad fisabilillah. Yang di kota Madinah tersisa anak-anak kecil, orang tua dan kaum wanita, ibu-ibu. Siapa yang diserahi untuk mengurus dan menjaga kota Madinah? dalam kondisi Madinah sebagai jantung ibu kota kaum muslimin adalah Abdullah bin Ummi Maktum, padahal beliau orang yang buta. Kenapa? Iman yang membuat beliau kuat. Bahkan suatu ketika, ketika Abdullah bin Ummi Maktum iri atau ghibta ingin berperang sebagaimana sahabat yang lainnya, saya kok ditugasi di Madinah terus ya, saya juga ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, jihad yang sesuai dengan syariat ya, bukan jihad yang seperti akhir-akhir ini. Saya juga ingin mendapatkan pahala jihad seperti sahabat yang lainnya. Akhirnya minta izin kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang bersama Anda ya Rasul. Sehingga Rasulullah pun mengizinkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk berjihad fisabilillah. Tugas beliau adalah membawa liwa atau panji peperangan Rasul yang mengibarkan bendera kaum muslimin, yang mana bendera tersebut sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa pasukan masih dalam kondisi kokoh. Kalau bendera tersebut jatuh, berarti kaum muslimin atau pasukan sudah jatuh. Orang kafir juga punya liwa, demikian pula dengan kaum muslimin. Artinya apa? Artinya pasukan kaum muslimin ditentukan dengan ba'dallah, kemudian ditentukan dengan ini, bendera tadi. Yang mempertahankan siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta. Dan gugurnya Abdullah bin Ummi Maktum jadi medan peperangan ini, mempertahankan liwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bendera Rasul alaihi salatu wasallam. Tertebas tangannya. Kemudian bendera tersebut jatuh, enggak terima, enggak rela bendera tersebut jatuh, diambil, dicepit dengan dagunya, dengan dadanya. Terus berdiri, enggak, orang kafir enggak ambil. Sampai akhirnya beliau gugur dalam medan tersebut, liwa diambil oleh para sahabat yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah iman dan keyakinan yang akan mendorong serta menggerakkan jasmani seorang hamba sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Hatilah yang akan menentukan bagaimana fisik dan juga anggota badan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in saluhat saluha sa'iru jasadih. Kalau seandainya hati itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa in fasadat fasada sa'iru jasadih. Akan jelek pula atau rusak pula amalan anggota badan yang lainnya. Hati tempat tumbuh dan kembangnya iman. Kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang kedua yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, iqadul ahli lis-shalah, membangunkan keluarga untuk salat malam juga. Qala wa fi haditsi Abi Dzarrin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qama bihim lailata 23 wa 25 dzukira annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu lailata 27 khassah. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lainnya, mengimami para sahabat untuk salat tarawih, salatul lail pada malam ke-23 ke-25. Kemudian disebutkan bahwa Rasulullah di malam yang ke-27 ya, di malam ganjil, di malam yang ke-27, beliau mengundang atau mengajak istrinya, keluarganya untuk ikut sholat. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Qala wa kharraja Tabrani min hadithi Aliin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fil ashril awakhir min ramadana wa kullu saghirin wa kabirin yutiqus salata. Disebutkan dalam riwayat At-Tabrani dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, wa kullu saghirin, beliau membangunkan pula anak-anak kecil. Bayangkan, anak-anak kecil dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kabirin, demikianlah yang dewasa, apalagi yang dewasa. Yang kecil Rasul bangunkan, yang dewasa juga Allah bangunkan, selama mereka mampu untuk sholat. Selama mereka mampu untuk sholat. Qala Sufyan al-Thawri ahabbu ilayya idha dakhala al-ashrul awakhir ayyata hajjada bil layli wa yajtahidu fi wa yanhadu ahlahu wa waladahu ila salati in ataqu dhalik. Saya suka, kata Sufyan al-Thawri rahimahullah, Saya suka jika 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu telah masuk, untuk seorang itu bertahajud di malam hari, salatul lail di malam hari, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan salat tersebut, kemudian mengajak serta keluarganya dan anak-anaknya untuk ikut salat selama mereka mampu untuk salat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini yang kedua. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang menggantikan Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau di malam hari biasa membangunkan keluarganya, sebagaimana riwayat dari Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta, bahwa Umar radhiyallahu taala anhu ayqadha ahlahu wa qala wa tala qawlahu ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa wal 'aqibatu lil muttaqin. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membangunkan keluarganya, anak-anak dan istrinya untuk salat malam, beliau sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabar mengerjakan salat itu. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan sekaligus kaum muslimin untuk memerintahkan keluarga kita untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di dalam mengerjakan salat tersebut, istiqamah, khusyuk, dan juga continue komitmen dalam ibadah salat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah al-i'tikaf. Kita lompat ya, al-i'tikaf. Qala fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashral awakhir min ramadhana hatta tawaffahu Allah taala. Disebutkan oleh Aisyah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa sallallahu nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam biasa melakukan ibadah i'tikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka untuk berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dan variasi ibadah. Konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang terakhir, dan beliau kerjakan ini terus, beliau amalkan ini terus, hatta tawaffahullah, sampai Allah memanggil Rasulullah, mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang ketiga, i'tikaf di 6 akhir Ramadan. Supaya apa? Supaya lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Qala wa fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqibu fi kulli Ramadan asyrata ayyamin falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'taqafa 20. Rasulullah biasa mengerjakan i'tikaf itu di 10 hari terakhir. Namun kemudian di tahun di mana beliau wafat, beliau mengerjakan i'tikaf selama 20 hari. Selama 20 hari lebih konsentrasi untuk ibadah. Dan kemudian ini yang akan nanti memberikan motivasi kepada kita adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini perlu untuk jadikan sebagai slogan dan motivator kepada kita di khususnya di hari-hari ini. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ibadah, maka dengan penuh keimanan, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang bebas dari kesalahan dan ikhtilaf? Tidak ada. Sehingga perlu momen sekarang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di malam Lailatul Qadar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka untuk memberikan maaf. Fa'fu anni, maka berilah maaf untuk diriku. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan berkali-kali, kita ulang-ulang dengan penuh keyakinan, penuh kerendahan, penuh takut akan siksa dan azabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memberikan atau memberikan petunjuk kepada kita, bisa menghidupkan malam terakhir atau malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, dan kita berharap mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar insyaallah taala. Dengan ini kita tutup kajian buka bersama di Masjid Al-Muhtadin ini, karena genap sudah 20 hari kita berjalan di masjid ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada warga dan juga masyarakat sekitar Masjid Al-Muhtadin, Kecamatan Patrang, terkhusus kepada takmir Masjid Al-Muhtadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan juga memberkahi masjid ini, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kemakmuran masjid ini dengan ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.